Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذا يا إخوان، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman: Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki keperkasaan dari apa-apa yang mereka sifatkan, dan ucapan selamat kepada para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusul. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa-apa yang disifatkan oleh yang menyelisihi rasul. Wa sallama 'alal mursalin, dan mengucapkan keselamatan, salam kepada para rasul, menunjukkan kebenaran mereka dan kebenaran apa yang mereka bawa dan yang mereka ucapkan. Lisalamati ma qaluhu minan naqsi wal aib, karena keselamatan apa yang mereka ucapkan dari kekurangan dan dari aib. Naam. Qala syarih al-allamah Muhammad Khalil Harras rahimahullah: qawluhu wa lihadha qala, perkataannya walihada qala dan seterusnya, ta'lilun, ini adalah ta'lil, menyebutkan sebab, illah, lima taqaddama, dari apa yang telah terdahulu, min kauni kalamillahi wa kalami rasulihi akmala sidqan, dari apa yang telah terdahulu berupa firman Allah dan sabda Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling sempurna kejujurannya, paling sempurna kebenarannya. Wa atamma bayanan wa nushan, dan paling sempurna penjelasannya dan nasihatnya. Wa ab'ada 'anil 'uyubi wal afati min kalami kulli ahad, dan paling jauh dari keaiban ya dan al afat, kekurangan-kekurangan dari perkataan setiap orang. Ya, ini firman Allah dan firman Rasul, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman Allah tidak diragukan. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu pada hakikatnya adalah wahyu, sehingga tidak terdapat aib padanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela ucapan orang-orang yang menyelisihi rasul, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mereka selisihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. apa yang mereka sifatkan itu yang tidak disampaikan dan tidak disebutkan oleh Rasul, sungguh mereka telah menyelisihi Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengucapkan selamat kepada para mursalin, karena apa yang telah mereka sampaikan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa subhana ismu masdarin minat tasbih. Subhana itu adalah isim masdar dari at-tasbih, sabbaha yusabbihu. Masdarnya tasbihan, isim masdarnya subhana. Alladhi huwa tanzihu wal ib'adu anisu, yaitu pensucian dan menjauhkan dari kejahatan dan kejelekan. Wa asluhu minas sabh, asalnya dari as-sabhu. Alladhi huwa as-sur'atu wal-intilaqu wal-ib'ad. Arti dari as-sabah adalah as-sur'ah, cepat. Wal-intilaq, dan apa, bergegas gitu. Wal-ib'ad, dan menjauh. Ya. Jauh. Menjauhkan dari kejahatan, kejelekan, keburukan. Wa minhu farasun sabuh, dan dari kata ini pula dikatakan farasun sabuh, kuda yang sabuh. Ya, dikatakan kuda itu sabuh idza kanat syadidatal addi, kalau dia cepat langkahnya itu. Ya, langkahnya itu kuat dan cepat. Dinamakan farasun sabur. Naam. Wa idafatur rabb ila al-izzah, dan disandarkannya ar-rabb itu kepada al-izzah. Subhana rabbika rabbil izzah. Ya. Min idafatil mausufi ila sifati. Ini dari sandaran yang disifatkan, diidafahkan kepada sifatnya. Wa huwa badalun minar rabbi qablah, dan dia sebagai badal dari Rabb sebelumnya. Subhana rabbika rabbil izzati, rabbil izzati badal dari rabbika. Ya. Rabb di situ sebagai mausuf, dan al-izzah sebagai sifat. Rabb sebagai man'ut, dan al-izzah sebagai na'at. Diidhafahkan man'ut itu kepada na'atnya. Rabbil izzah. Ya. Pada asalnya apa? Ar-rabbul azizu. Itu. Rabb yang maha perkasa. Dan idhafah itu terbagi menjadi dua macam. Ada idhafah al-a'yan, ada pula yang disebut dengan idhafatul sifat. Yang dimaksud dengan idhafatul a'yan yaitu penyandaran, ya, sandarkan kepada sesuatu yang sesuatu ini berdiri sendiri, yang dia berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan yang mudhaf. Nah, dan ini pun para ulama membagi menjadi dua, idhafatul ayan itu. Yang pertama yaitu idhafatu al-khaliq ila al-makhluq. Menyandarkan al-khaliq, sandarkan kepada makhluk. Misalnya kita mengatakan apa? Rabbus samawati wal ard, Rabbul arshil azim. Rabb itu al-khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala. Diidhofahkan kepada apa? Makhluk, as-samawat wal ard, al-arshul azim. Nah ini idhofatul ayan. Kenapa? Karena al-arsh, as-samawat wal ard berdiri sendiri, enggak ada hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Kecuali dia sebagai makhluk saja. Yang satu khalik, satu makhluk. Nah, yang kedua sebaliknya, idhafatul makhluk ilal khalik. Penyandaran makhluk disandarkan kepada Allah, dan itu banyak, seperti Abdullah, Ibadullah, apalagi ikhwan, Baitullah, Naqatullah. Naam. Faham itu ikhwan? Itu menyandarkan al-makhluk kepada khalik, terpisah, tidak ada hubungannya antara Ka'bah dengan Bait, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Bait itu adalah makhluk. Nah, dan terkadang diidhafahkan tersebut menunjukkan syaraf yang diidhafahkan itu, menunjukkan mulia yang diidhafahkan. Idhafatu tasyrif. Kalau misalnya dikatakan Baitullah, Ka'bah dinamakan Baitullah, menunjukkan mulianya tempat itu yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang banyak yang terdapat dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abd, penyebutan yang mulia itu. Nah, ya, ini hubungannya dengan idhafatul ayan. Yang kedua disebut dengan idhafatul sifat. Adapun idhafatul sifat, nah ini adalah penyandaran yang mana sifat tersebut tidak berdiri sendiri, mesti ada zat yang dia berdiri di atasnya, yang dia tidak terlepas darinya, dari zat tersebut. Nah, ini juga terbagi dua. Ini juga terbagi dua. Ada yang idhafatu sifat ilal mausuf, menyandarkan sifat kepada yang disifatkan. Ya. Sifatnya itu sebagai mudhaf, sedangkan mausufnya sebagai mudhafun ilaih, disandarkan sifat kepada mausufnya. Nah, ini yang banyak. Seperti misalnya apa? Kalamullahi. Hah? Kalam min sifatillah. Apalagi ikhwan, yadullah. Bal yadahu. Naam. Itu apa namanya? Idhafatu sifat ilal mausuf. Sandarkan sifat itu pada yang sifatkan. Naam. Yang kedua sebaliknya, idhafatul mausuf ila sifatihi, disandarkannya mausuf man'ut kepada sifatnya. Nah, seperti dalam ayat ini, subhana rabbika rabbil izzati. Ya, Rabb sebagai mausuf, al-izzah sebagai sifat. Nah, maka ikhwani fiddin azakumullah, setiap idhafah tersebut tinggal kita lihat kemana arahnya. apakah itu idhafatul a'yan atau idhafatul sifat. Ya, jangan sampai kita keliru dalam menempatkan masing-masing dari bentuk idhafah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa subhanahu yunazzihu nafsahu. Maka dia Allah Subhanahu wa taala itu mensucikan dirinya amma yansibuhu ilaihi al-musyrikun. Dari apa yang dinisbahkan oleh orang-orang musyrikin minattikhadhi sahiba wal walad, daripada menjadikan atau mengambil sahiba, mengambil istri, teman perempuan, ya maha suci Allah, wal walad, ataukah mengambil anak sehingga dinamakan bapak, waliyadzubillah, subhanallah ma yusyrikun, subhanallah ma yasifun, wa an kulli nafsin wa aibin, dan juga Allah mensucikan dirinya dari setiap kekurangan dan aib. Thumma yusallimu ala rusulihi alaihimus salatu wassalam ba'da dhalik. Kemudian Allah mengucapkan salam kepada para rasulnya alaihimus salatu wassalam setelah itu. Lil isyarati, untuk memberikan isyarah ila annahu kama yajibu tanzihullahi azza wa jal, bahwa sebagaimana wajib untuk mensucikan Allah azza wa jal, wa ib'aduhu, dan menjauhkannya an kulli syaibati naqsin wa aibin, menjauhkan dari setiap adanya campuran ataukah noda yang menunjukkan kekurangan ataukah aib. Fayajibu i'tiqadu salamatir rusul, maka kita juga wajib untuk meyakini keselamatan para rasul. Fi aqwalihim, baik dalam perkataan-perkataan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka, min kulli aibin kadzalika, dari setiap aib demikian. Kita sucikan para rasul, mereka selamat dari perkara ini. Nah, mereka maksum, para nabi dan rasul itu. Apa makna maksum ya akhi Hanafi? Hah? Terjaga dari dosa. Jadi para rasul enggak pernah berdosa. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Apakah nabi bersalah? Jatuh ke dalam dosa? Iya, yakni jatuh dalam dosa nabi itu. Iya. Selesai dakna dari diampuni, betul diampuni, tapi jatuhkah nabi dalam dosa? Dalam kesalahan? Iya, kesalahan itu dosa ya nih. Jatuh enggak nabi dalam kesalahan? Dalam dosa ya nih. Ya Abdul Hadi, jatuh enggak Rasulullah dalam kesalahan? Enggak sekali. Rasulullah tidak pernah bersalah, iya kan? Tidak pernah bersalah. Semua perkataan ucapannya betul. Semuanya. Naam. Naam, naam ya Abdul Fattah. Rasulullah bersalah enggak? Salah. Berdosa ya. Kemudian ditegur, iya memang betul kemudian ditegur. Yani Rasulullah bersalah. Kata Harith, Rasulullah bersalah enggak? Salah. kadang melakukan dosa kecil. Ya. Hah? Maza qala Allah Ta'ala? Nah, ya, yakni itu salah. Nah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Maksum itu pengertiannya apa? Yang tidak pernah berbuat dosa. Salah. Itu pendapat orang-orang Syiah. Maksum itu yang tidak pernah berbuat kesalahan. Maksum itu yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berdosa enggak? Berdosa enggak Rasulullah? Hah? Loh, tadi diam. Kok sekarang ngomong berdosa? Berdosa enggak ya Abu Abdillah? Berdosa Rasulullah. Oke, berdosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa besar, walaupun dosa besar, dosa besar. Naam, Rasulullah berdosa. Makanya dalam di dalam surah Al-Fath, iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ghafara laka ma taqaddama min dhanbihi liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Agar Allah Subhanahu mengampuni apa yang telah terdahulu dari dosamu. Ya kan, kalau berdosa, salah berdosa ya. Paham ya? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga dari dosa besar. Yang dimaksud dosa adalah dosa kecil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul, mereka terjaga dari yang namanya dusta. Ya, yang seperti ini mereka terjaga. Mereka kadang jatuh dalam dosa kecil, tapi dosa besar tidak. Ya, mereka kadang keliru dalam beristihad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk israr alal khata', terus-menerus berada di atas kesalahan, tidak dibiarkan itu sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau keliru, dibenarkan dalam banyak ayat. Abasa wa tawalla, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma halallahu laka, tabtaghi mardata azwajik. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin ikhwan. Pernah sekarang beliau beristihad, mengeluarkan perkataan, dan itu istihad. Kalau istihad itu betul, maka dibiarkan oleh Allah, disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada teguran, sehingga menjadi landasan syar'i. Kalau ternyata istihad itu tidak betul, ditegur. Ya. Dan Rasulullah SAW merujuk kembali kepada kebenaran. Kisah yang baru saja kita lewati, ya, kisahnya Abu Hurairah yang kena pukul sama Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW menyuruh dia untuk membawa sendal, ya, dan katakan kepada siapa yang kau temui mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Bertemu Umar, dipukul oleh Umar, jatuh. Nah, lalu kemudian setelah itu Umar mengikuti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun ya mengemukakan pendapatnya, gimana ya Rasulullah, nanti orang mereka lambat untuk, mereka bermalas-malas untuk mengamalkan amalan. Yattakilun, mereka itikal nanti meninggalkan amalan, pasrah dengan syahadatain. Nah, akhirnya Rasulullah SAW rujuk kembali, menarik kembali. Nah, dari situ Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan bahwa terkadang Rasulullah berijtihad dan keliru dalam ijtihadnya, dan kemudian beliau kembali. Kalau itu adalah kekeliruan, tapi tidak pernah Rasulullah SAW itu dibiarkan berada di atas kesalahan. Ketika beliau keliru, maka ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pendapat jumhur dari para ulama. Ya, fala yadzibuna 'ala Allah, mereka tidaklah berdusta terhadap Allah. Wala yusyrikuna bih, mereka tidak menyekutukannya. Wala yaghushuna umamahum, mereka tidak menipu umat-umat mereka. Ya. Wala yaquluna 'ala Allahi illa al-haqq, mereka tidaklah mengada-ada terhadap Allah kecuali kebenaran. Qauluhu walhamdulillahi rabbil alamin, sana'un minhu subhanah. Ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala ala nafsi, terhadap dirinya. Bima lahu min nu'util kamali wa awsafil jalali wa hamidil af'al, dengan apa yang dimiliki oleh Allah dari sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung, dan perbuatan-perbuatan Allah yang terpuji. Waqad taqaddama al-kalamu ala ma'na al-hamdi fa ughniya an i'adatih, dan telah terdahulu pembahasan tentang alhamd, dan ya, itu sudah cukup. Ya, untuk diulangi kembali tidak perlu. Qala al-muallif rahimahullah wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu baina an-nafi wal itsbat, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan terhadap apa yang Allah sifatkan dan Allah beri nama terhadap dirinya antara penafian, meniadakan, dan menetapkan. Ya, ini untuk menunjukkan kemuliaan Allah, kemuliaan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada nafi, ada isbat. Ini sudah pernah kita bahas secara ringkas. Nah, untuk menunjukkan kemuliaan Allah, keagungan Allah, mesti ada penafian, ada pengisbatan. Ya. Penafian semata bukan kemuliaan. Pengisbatan semata tidak menunjukkan kemuliaan secara mutlak. Kapan menunjukkan kemuliaan? Ketika ada nafi, ketika ada isbat pula. Lama baina nabayyana fima sabaqa, ketika beliau telah menjelaskan yang terdahulu, anna ahlas sunnati wal jamaah, bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu yasifuna Allah azza wa jalla bima wasafa bihi nafsah, bahwa ahlus sunnah wal jamaah mereka mensifatkan Allah azza wa jall dengan apa yang telah Allah sifatkan pada dirinya. Ya, jadi bagaimana cara kita menyatakan ini sifat Allah? Ya, kalau Allah menyebutkan itu sifatnya, maka kita tetapkan. Wabima wasofahu bihi rasuluh, dan dengan apa yang disifatkan oleh rasulnya. Walam yakun dzalika kulluhu itsbatan wala kulluhu nafyan, dan tidaklah seluruhnya itu ditetapkan dengan itsbat, dan tidak pula seluruhnya penafian, tapi ada penafian, ada pula pengitsbatan. Digabungkan. Ya. Nabbaha ala dzalik biqauli, oleh karena itu beliau memberikan peringatan dengan perkataan beliau, wa huwa subhanahu qad jamaa, dan Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan, fima wasafa wa samma bihi nafsahu, Allah menggabungkan antara nafi dan isbat. Sebab sifat itu ya terbagi menjadi dua, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala, itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sifat tsubutiyah. Ya. Sifat tsubutiyah atau dengan istilah yang lain sifat mujabah. Sifat yang positif. Hah? Yang dimaksud dengan sifat tsubutiyah adalah sifat yang telah ditetapkan, diisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, dan yang diisbatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Apa yang diisbatkan oleh Allah dan Rasulnya itu namanya tsubutiyah. Seperti apa ikhwan? Sifat al-ilm, sifatul qudrah, sifatul izzah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan sifat salbiyah atau sifat manfiyah, sifat yang ditiadakan, sifat negatif. Sifat negatif. Nah, sifat ini adalah sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, dan yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari diri Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat apa ikhwan? Sifatul zulm. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Saya tidak menzalimi hambaku. Sifat apa lagi ikhwan? Sifatu as-sina. Ngantuk. La ta'khuduhu sinatun wala naumun. Ya. Tidak disentuh ngantuk dan tidak pula tidur. Sifat apa lagi ikhwan? Apa? Bana. Naam. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sifat-sifat yang dinafikan, sifat salbiyah namanya. Apa lagi ikhwan? Al-mithliyah. Wa ma ana bighafilin amma ta'malun. Naam. Ya. Tidak lalai dari apa yang kalian amalkan. Mithl sifat enggak? Apa lagi? Banyak. Nah, itu namanya sifat salbiyah. Nah, nanti ada perinciannya lagi insyaallah suatu saat akan kita bahas. Nah, sifat tsubutiyah juga terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sifat dzatiyah. Ya, yang disebut dengan sifat dzatiyah adalah sifat yang terus menerus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari Allah. Huwallazi mazala wa la yazalu. Naam. Sifat yang terus menerus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas. Seperti apa ikhwan? Sifat ilm. Tak pernah sifat ilmu itu hilang, terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa lagi? Al-haya. Apa lagi ikhwan? Al-qudrah. Al-izzah. As-sama'. Al-Basar, apa lagi? Nah, amin ya kawan. Nah, ya, ada juga yang disebut dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Nah, sifat fi'liyah itu adalah merupakan sifat yang Allah disifatkan dengannya tergantung dari masyiatu, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah menginginkan, maka Allah bersifat dengannya. Ya, seperti apa? Ad-dahik, sifat tertawa, Allah tertawa. Yadhakullah bila rajulain qatala ahaduhumal akhar thumma yadkhulanil jannah. Ya, naam, bisa difaham ikhwan? Itu namanya sifat fi'liyah. Terkadang di antara sifat ada yang dilihat dari satu sisi dia sebagai sifat dzatiyah, dilihat dari sisi yang lain sebagai sifat fi'liyah. Seperti contohnya apa? Hah? Al-kalam. Ya. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus berbicara? Lah, kapan Allah kehendaki maka Allah berfirman, berbicara, ya kan? Nah, tapi apakah pernah Allah disifatkan, tidak disifatkan dengan sifat al-kalam tersebut? Dalam artian, apakah dinyatakan Allah itu pernah hilang sifatnya itu? Tidak. Pada asalnya sifat itu ada. Sifat al-kalam itu ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah terus menerus ada? Tidak. Kapan Allah kehendaki baru bersifat kalam tersebut? Tapi bukan berarti hilang. Hah? Allah subhanahu wa ta'ala punya kemampuan kapanpun yang Allah kehendaki. Ya? Jadi dilihat dari sisi bahwa asal sifatul kalam itu adalah sifat dzatiyah. Tapi dari sisi yang lain, kapan Allah berkehendak maka Allah berfirman, maka itu sebagai sifat fi'liyah. Juga seperti apa? Sifatul khalq, menciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala pada asalnya punya sifat menciptakan. Tapi kapan lakukan penciptaan itu? Apabila Allah berkehendak. Jika Allah menghendaki maka Allah mencipta, jika tidak, ya tidak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini ikhwan fiddin azakumullah, sifat yang ditetapkan bagi Allah dan sifat yang ditiadakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa'lam, dan ketahuilah, anna kullan minan nafi wal isbat, bahwa setiap dari penafian dan penetapan fil asma'i was sifat, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, mujmalun wa mufassalun, ada yang global, ada pula yang terperinci. Saya kira ini insyaallah pembahasan mujmal dan mufassal akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.